Bertinggal lungo orang nyungko-nyungko yen awakmu wis ra ono. Namung awakmu sing ngerti aku saiki kon wis ra ono. Hatiku nelongso, hatiku nelongso. Jof, piye kabarmu? Pirang-pirang tahun gak tahu ketemu. Dari zaman SD aku wis melu ibu, pindah kerja nang anggir sekota baru. Jof, aku isa hiling, hiling banget pas pentino tolanan bareng. Susah seneng bodo mengsing badan betul aku bareng. Masya Allah, aku seneng-seneng ya temen. Tinggal lungo, orang nyungko-nyungko, yen awakmu wis ra ono.